Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat ilmu. Kesempatan untuk menuntut ilmu. Ilmu yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semua dimulai dengan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sehingga membuat perubahan besar dalam peradaban umat manusia, maka ayat yang pertama kali Allah turunkan apa? Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Jadi disuruh belajar, hadirin. Maka jika kita ingin merubah kondisi kita dari sengsara menjadi kenikmatan, dari yang sedih menjadi ceria, yang gundah menjadi bahagia, maka mulailah dengan belajar. Ya, belajar menjadi orang bahagia, belajar jadi orang tenang, belajar jadi hamba. Karena kuncinya semua dengan ilmu. Kuncinya semua dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari menyampaikan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah dan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Nabi selesai meminta ilmu yang bermanfaat dan berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, hadirin, kita harus tahu konsepnya. Di antara konsepnya dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad, sosok yang belajar langsung dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, innamal ilmu mawahib, ilmu itu pemberian. Ilmu itu pemberian dari Allah. Makanya para ulama mengatakan, kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu yang kita perhatikan bukan sebatas konten, membaca dan memahami atau menghafal, walaupun kegiatan-kegiatan itu penting. Tapi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan tidak hanya mengandalkan kecerdasan dan kepintaran kita dalam membaca persoalan dan memahami persoalan atau memahafalkan ayat atau hadis. Karena itu sebatas maklumat. Jadi kalau ilmu itu kita pahami sebagai sebuah maklumat saja, maklumat itu konten ya, makanya cukup dengan memahami dan menghafal. Tapi kalau kita meyakini ilmu itu anugerah dari Allah, nggak bisa. Di samping kita belajar, di samping kita memahami, kita pun harus nurut dan berusaha taat dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut. kita harus jaga sikap kita dan gerak-gerik kita. Tentu saja gak ada yang sempurna ya, gak ada yang sempurna, tapi harus ada upaya ke arah sana. Baru nanti ketika Allah lihat kita jujur, Allah akan kasih tuh ilmu yang bermanfaat. Oleh Allah yang akan kasih. Makanya bukan, ini bukan hanya tentang ikut kajian Zoom misalnya, atau online, atau misalnya YouTube dan lain sebagainya. Kita juga harus bersikap yang bersikap yang baik, beradab ketika kajian. Tapi ustaznya gak ngelihat, iya ustaznya gak ngelihat, tapi Allah ngelihat. Kalau Allah ngelihat kita malas-malesan, gak beradab, Allah gak akan kasih. Allah gak akan kasih. Tapi kalau Allah lihat ini orang jujur, beradab, sungguh-sungguh, emang ingin merubah diri, nanti Allah kasih. Ilmu itu pemberian, hadirin. Artinya, bukan kita gak ada effort, tapi justru effort yang bermakna membaca, menulis, memahami, menghafal itu gak cukup. Gak cukup. Makanya itu kan para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm, adab sebelum ilmu. Atau dalam ucapan mereka yang lain, nata'allamul hadya kama nata'allamul ilm, kita belajar adab sebagaimana kita mempelajari ilmu. Dan istiqomah, hadirin, konsisten. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah konsistensi. Itu susah. Satu dua kali berbuat baik gampang, atau lebih mudah tepatnya, tapi konsisten begitu itu susah. Ya, oleh karena itu mintalah ilmu yang bermanfaat, dan ingatlah ilmu itu pemberian. Jangan ngandelin logika semata, jangan mengandalkan kecerdasan semata, apalagi ngandelin duit, yang gak akan bisa, gak akan bisa. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, lalu jaga syahadatin kita, iman kita, tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu marilah kita ucapkan salawat dan salam kita kepada baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke hadis Ummul Mukminin, ibunda kita, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Mari kita simak hadisnya. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau menyampaikan An Ummil Mu'minin, Ummi Salamah, Hindun atau Hindin binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu namanya Hindun binti Abi Umayyah. Binti Abi Umayyah. Hudzaifah radhiyallahu taala anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang kalian mengenali dan mengingkari. Jadi kalian kenal, kalian mengetahui, dan kalian mengingkarinya. Jadi mengenal dan mengingkari. Jadi melakukan kemungkaran-kemungkaran. Faman kariha faqad bari. Barang siapa yang membenci kemungkaran yang dilakukan tersebut, maka dia telah berlepas diri dari kemungkaran tersebut. Dia bebas, arti bebas itu bukan bebas suka-suka, tapi dia telah berlepas diri dari kemungkaran dan dia aman gitu. Wa man ankara faqad salim, barang siapa yang mengingkari maka dia selamat. Jadi barang siapa yang membenci kemungkaran tersebut maka dia telah berlepas diri. Barang siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Jadi jelasnya barang siapa yang mengingkari, barang siapa membenci, dan Imam Nawawi menjelaskan maksudnya membenci dengan hatinya, karena dia tidak bisa mengingkari dengan tangan atau dengan lisan, maka dia berlepas diri. Jadi maksud mengingkari, barang siapa yang membenci, membenci dengan hatinya, karena dia gak mampu mengingkari dengan tangan dan dengan lisan, maka dia telah berlepas diri, dia aman. Dan barang siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuan, bisa dengan tangan atau dengan lisan, sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah selamat. Jadi kembali kepada hadis sebelumnya, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, dalam hadis ini barang siapa yang tidak bisa mengingkari dengan lisan atau dengan tangan, atau tangan dengan lisan, maka dia harus membenci dengan hatinya dan dia berlepas diri. Kalau dia tidak suka dengan hati, saya tidak suka Allah dimaksiati, saya tidak suka Allah dilanggar, itu dia telah berlepas diri. Barang siapa yang mengingkari dengan tangan atau dengan lisan sesuai dengan kemampuan, maka dia telah selamat. Walaki man radhiya wa taba', lalu Nabi SAW melanjutkan hadirin, walakin man radhiya wa taba', namun orang yang ridho terhadap kemungkaran itu dan mengikuti kebijakan yang maksiat tersebut, yang mungkar tersebut, jadi yang ridho dan mengikuti mereka pada saat mereka mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kemungkaran, hadir ridho dan mengikuti, maka dia telah bermaksiat. Fahuwal 'asi, dia bermaksiat. Jadi yang ridho dan mengikuti dia maksiat juga. Keterangan para ulama, dia akan celaka sebagaimana mereka celaka. Dia akan celaka. Halak. Halak, halaka kama halaku. Dia akan sengsara, dia akan celaka sebagaimana mereka celaka. Jadi kalau kita ridho dan mengikuti, karena kan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat. Hadirin Allah muliakan. Lalu dilanjutkan, qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah kita tidak boleh memerangi mereka? Qal la, enggak boleh. Enggak boleh. Itu ingkari, tapi enggak boleh diperangi. Dan kalau enggak bisa dengan tangan atau dengan lisan, dengan hati, ingkari. Tapi enggak boleh diperangi. Ma'aqamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jadi gak boleh diperangi, hadirin Allah muliakan, selama mereka masih menegakkan sholat. Ini menunjukkan bahwa mulianya kedudukan sholat di dalam agama kita. Sehingga menjadi salah satu syarat yang ditetapkan Nabi SAW. Karena nggak boleh, selama mereka masih menegakkan sholat. Hadirin Allah muliakan. Ulama mengatakan bahwa karena memerangi itu akan menyebabkan fitnah. Yang lebih fatal dan lebih buruk dampaknya daripada jika kita bersabar terhadap kemungkaran-kemungkaran tersebut. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, para ulama mengatakan bahwa memerangi dan melawan itu hanya akan membuat masalah lebih buruk. Hanya membuat masalah lebih buruk. Oleh karena itu, para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan la yajuzul khuruj 'alal khulafa bi mujarradil zulmi aw al fisqi ma lam yughayyir shay'an min qawaidil Islam. Enggak boleh keluar dari ketaatan atau melakukan pemberontakan, kudeta atau yang lain-lain kepada khalifah atau pemimpin atau penguasa karena sebatas kezoliman atau kefasikan, selama mereka tidak merubah sesuatu dari kaidah-kaidah Islam, selama mereka nggak merubah. Itu pun dijelaskan oleh para ulama yang lain. Kalau misalnya ada mereka nggak benar-benar nggak sholat, apakah boleh? Mereka tidak, ulama nggak membolehkan secara mutlak. mereka mengatakan jika punya kekuatan yang bisa meredam, tidak akan memberikan efek yang lebih parah. Efek yang lebih parah. Jadi kalau misalnya tadi kata Imam Nawawi mengatakan ya, dirubah atau tidak sholat, lalu ada orang ingin melawan tapi gak punya kekuatan, atau akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, maka kata para ulama tidak. Karena itu tadi, jangan membuat fitnah yang jauh lebih besar dampaknya dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, pelajaran penting dari hadis ini sekali lagi bahwa kita harus ingkari kalau ada kemungkaran, dan mengingkari sesuai dengan kemampuan. Sekali lagi, kalau kita bisa cegah dengan tangan, kalau gak bisa dengan lisan, kalau gak bisa dengan hati, maka kita akan terbebas. Dan dimaksud kemampuan di sini, atau sesuai dengan kemampuan, adalah bukan hanya kemampuan untuk mencegah, tapi juga termasuk tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Makanya butuh fikih, butuh pertimbangan, butuh pandangan yang tajam. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya sejarah mengatakan apabila terjadi itu, dampaknya jauh lebih besar daripada kemungkaran sebelumnya. Itu yang perlu kita tanamkan dan renungkan keterangan para ulama kita. Oleh karena itu, pelajaran terakhir dari hadis ini, ulama mengatakan at-tahdzir min itharatil fitan. Hadis ini adalah peringatan untuk tidak menimbulkan fitnah atau menyebarkan fitnah atau kerusakan yang jauh lebih besar, mudarat yang jauh lebih besar, kemungkaran yang dampaknya jauh lebih besar. Itu adalah kaidah kita sebagai seorang muslim, sehingga dalam bersikap dan dalam berbuat, baik dalam kondisi makro seperti hadis ini maupun kondisi mikro gitu loh, seperti di keluarga kita atau di tetangga atau di skop-skop kecil lah, ketika kita melihat ada kemungkaran, kalau ada kesalahan, ada kemaksiatan atau ada masalah, maka pertimbangkan dan perhitungkan dengan masak. Jangan kita merespon dengan hal yang menyebabkan masalah itu tambah parah, masalah itu tambah besar, atau masalahnya hilang tapi timbul masalah baru yang lebih berat. Dan itu kaidah, tidak mengingkari kemungkaran yang apabila kita ingkari akan menimbulkan masalah yang lebih banyak. Karena itu bertentangan dengan inti dari amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Apa sih salah satu inti dari nahi mungkar? Mencegah kemungkaran agar kemungkarannya itu apa? Bertambah. Bukan kan? Inti dari mencegah kemungkaran kan agar kemungkaran itu hilang atau berkurang. Itu poinnya. Jadi adanya syariat amar ma'ruf nahi mungkar di dalam agama kita itu agar kemungkaran itu hilang atau kemungkaran itu berkurang. Nah, kalau dalam sebuah kondisi kemungkarannya justru bertambah atau hilang berkurang di sisi kiri tapi menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar di sisi kanan, maka kita diminta untuk tidak mengingkari pada saat itu. Dan sekali lagi, praktek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat jelas ya hadirin. Bagaimana beliau tidak menghilangkan berhala dan kesyirikan di Ka'bah ketika beliau berdakwah di awal-awal di kota Mekah. Dan kita sepakat itu bukan karena beliau gak berani, bukan karena beliau pengecut, bukan karena beliau tidak ingin mati syahid, tapi karena perintah Allah untuk mempertimbangkan segala sesuatu dan tidak mencegah sesuatu yang menimbulkan dampak lebih besar lagi. Nah, ini penting untuk kita camkan. Dan mulai dari skop yang paling kecil, kita sebagai suami misalnya, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai teman atau sahabat, sebagai atasan, sebagai bawahan. Jadi ini bukan sebatas, oh pokoknya kita harus pertimbangkan. Kalau ternyata sudah dipertimbangkan, dan cari cara yang paling efektif. Jangan cari cara yang membuat masalah tambah parah. Makanya kan, jangan lupa bahwa amar ma'ruf nahi mungkar kita kaitkan dengan bab nasihat. Dan di dalam bab nasihat kan ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Untuk siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Bagi Allah, bagi kitab suci, bagi Rasulullah dan bagi pemimpin. Jadi tetap nasihat itu tetap. Tapi tinggal pikir caranya, jangan menimbulkan hal yang berdampak jauh lebih besar. Jadi bukan berarti didiamkan juga, enggak. Tapi cegah dengan cara yang bisa meminimalisir, bahkan kalau bisa menghilangkan. Nah, kalau gak bisa juga, udah mentok semua cara kayak gak bisa, berarti jangan pada saat itu. Kita cari lagi waktu yang lain. Cari momentum yang lain. Terus tetap doakan dia. Doakan. Doakan. Doakan. Seringkali kita lupa doakan. Alih-alih mendoakan, kita curhat. Anu tuh udah nasehatin dia. Dia begini. Kalau gak mau terima, bahkan tambah parah. Ya udah, nah diam aja. Karena kalau saya lanjutkan, tapi menimbulkan kemungkinan lebih besar. Daripada kita curhat sama orang lain gak jelas juga, mendingan kita doain dia. Doa jelas-jelas efektif. Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan ijabah. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku kabulkan doa orang-orang yang meminta. Dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan dan aku ijabah doa orang yang meminta ketika dia meminta. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Atau dalam surat Ghafir 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ghafir ayat 60, surat ke-40 ayat ke-60, mintalah kepada aku akan kabulkan. Seringkali kita lupa mendoakan, seringkali kita lupa sebutkan namanya dalam doa-doa yang kita panjatkan. Seringkali kita hanya mengandalkan effort kita, upaya kita, usaha kita, lupa bahwa yang membolak-balikan hati adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lupa bahwa kita punya Rabb yang Nabi SAW sabdakan, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'i rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi banyak doa. Lalu ketika ada peluang, masuk lagi, cegah lagi. Coba kita nasihati lagi dengan pertimbangan lagi, ini tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Butuh kesabaran hadirin, butuh fikih, butuh hikmah. Dan bisa jadi kita salah dalam menilai, segera tobat kepada Allah lalu jalani lagi. Amar ma'ruf nahi mungkar itu gak mudah. Bahkan di kampus saya waktu itu amar ma'ruf nahi mungkar itu ada fakultasnya, fakultas amar ma'ruf nahi mungkar, S1, S2, S3. Itu poinnya. Ada fakultasnya, bukan orang ngaji kemarin sore terus itu. Ada fakultasnya. Orang-orang yang mau terjun ke sana. Ini perlu al-luju ila Allah. Perlu kembali kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu tahu dalil, tahu kaidah, tahu konsep. Gak bisa begitu ngeliat kemungkaran, oh kita ya, kita iya, ini masa menimbulkan kemungkaran lebih besar apa tidak? Gak mudah kecuali dirahmat orang yang diberikan taufik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus belajar, terus melihat, mempertimbangkan, bertanya, jangan main apa, menggampangkan. Oh tenang aja, kita coba. Ya kalau berantakan gimana? Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi harus ada kemampuan, bukan hanya kemampuan dalam mencegah atau mengingkari, tapi kemampuan yang membuat tidak ada efek samping yang jauh lebih besar. Wallahu ta'ala alam, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi sekeluarga dan para ulama lainnya, menjaga Ustadz sekeluarga, tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Ustadz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah kita boleh untuk beramar ma'ruf nahi mungkar menunggu kita bisa mengamalkan dulu, karena hati serasa tidak nyaman jika kita menyampaikan tapi tidak mengamalkannya terlebih dahulu? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menjalankan apa yang kita ucapkan itu sebuah keniscayaan, dan hendaknya kita punya fokus dan konsentrasi ke arah sana. Tapi kalau kita belum bisa atau mungkin tergelincir, bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan syarat amar ma'ruf nahi mungkar adalah kita mengamalkannya terlebih dahulu, walaupun kita tahu bahwa orang yang mengamalkannya akan membuat ucapan dan nasihatnya atau pencegahannya lebih berkah dan lebih kuat di dalam hati objek tersebut. Tapi kalau kita belum bisa atau kita masih tergelincir, segera istighfar, taubat kepada Allah, dan tetap amar ma'ruf nahi mungkar dengan segala keterbatasan kita. Dan sambil kita benahi amal ibadah kita, kita benahi pengamalan kita. Dan ketika kita mengamar ma'ruf nahi mungkar itu, jangan bangun narasi bahwa kita lebih baik daripada dia, kita manusia suci dan dia pendosa. Enggak, kita ini sama-sama pendosa, hanya saja kita melihat saudara kita salah di poin tersebut dan kita berkewajiban untuk mengingatkan atau mencegah atau mengingkari. Itu aja, itu aja. Jadi semua sisi dijalankan, bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih baik. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Al-Wahhab selalu merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Juga Ustadz, keluarga Ustadz, dan tim Muhajir beserta keluarganya serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dikaruniai nikmat hidayah dan taufik hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan izin bertanya, apakah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu harus berkali-kali atau cukup satu kali yang wajib, namun setelahnya itu sudah sunnah? Misalnya ketika menasihat teman kita tentang suatu hal, lalu beliau masih melakukan hal yang dilarang tersebut, apakah masih wajib kita nasihati lagi atau sudah cukup dengan hati saja selanjutnya? Dan kalaupun diingkari dengan lisan, sudah berubah menjadi sunnah hukumnya? Syukran penjelasan. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Wallahu ta'ala bisa dengan keterbatasan ilmu kami, bukan demikian. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Jadi mencegah kemungkaran itu syaratnya adalah ketika melihat kemungkaran, ketika melihat. Makanya kan pakai jumlah syartiyah dalam bahasa Arab. Man ro'a gitu. Falyughayyir itu kan jawab syaratnya kalau dalam ilmu bahasa. Jadi mencegah atau mengingkari itu syaratnya adalah jika Anda melihat. Maka jika kita melihat satu kali, ya enggak, cegahnya satu kali. Dua kali, ya dua kali. Tiga kali, ya tiga kali. 4 kali, 4 kali. 5 kali, 5 kali. Hanya saja perlu kita camkan bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah sebagaimana sudah kita jelaskan. Kalau enggak salah kita sudah jelaskan. Artinya, enggak semua orang yang melihat itu harus mencegah. Dalam arti kalau sudah ada salah satu di antara kita, kita 10 orang ngelihat nih kemungkaran. Lalu salah satu dari kita mencegah dan Allah kasih taufik berhasil, maka kewajiban mencegah bagi 9 yang lain gugur karena fardu kifayah. Tapi kalau ngelihat 15 menit lagi ngelihat lagi, ya cegah lagi. Kalau salah satu sudah mencegah dan Allah kasih taufik, berarti semuanya gugur. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan untuk Imam Nawawi, Ustaz, tim, dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Tapi Imam Nawawi sudah wafat, hadirin. Jadi bukan ke kesehatan, mungkin kesehatannya ke yang masih hidup ya. Kalau Imam Nawawi, semoga Allah berikan keselamatan di akhirat ya, dan di alam barzakh. Amin. Pak Ustaz, bagaimana teknis untuk jujur menjalankan bahwa kita benar-benar tawakal kepada Allah, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Yes, makasih banyak. Wa iyyakum. Jujur itu hal yang sangat sulit ya, hadirin. Bahkan inti dari semua ujian adalah tentang kejujuran. Maka memang harus dijalani sehingga kita bisa benar-benar mengevaluasi sama bahwa kita ini jujur apa enggak sih. Karena kalau kita nggak menjalani lalu evaluasi, nggak akan pernah ketahuan kita jujur atau enggak. Kan jujur kan apa yang kita ucapkan sama dengan kenyataan. Jadi kalau kita belum ngejalanin kenyataan, kita nggak akan pernah tahu kita jujur atau enggak. Jadi coba jalanin. Lalu kita evaluasi hari ini tuh saya ngamalin ilmu saya nggak sih? Saya ketika ada masalah ini, saya serahkan kepada Allah atau saya kedepankan logika saya? Ketika tadi pagi ada kendala atau problem seperti ini, saya serahkan kepada Allah atau saya hubungi makhluk terlebih dahulu. Jadi itu bisa clear untuk terlihat Allah dalam misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz, sekeluarga, tim produksi, dan segenap kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kadang saya tidak sejalan dengan ibu saya dalam beberapa hal. Misalnya dalam memperlakukan pembantu di rumah, jam kerjanya menurut saya terlalu lama, walau yang dilakukan tidak berat. Kebiasaan ibu menawar saat belanja. Ini ibu banget. Atau saat suka ngomongin keburukan tetangga. Tapi kalau mau menasihati ibu, saya khawatir menyakiti ibu. Karena makin sepuh, sepertinya ego ibu semakin kuat. Jadi untuk beberapa hal tadi saya baru bisa cenderung mengingkari dengan hati. Kecuali ada momen tepat, saya bisa menyampaikan sedikit nasihat kepada ibu. Selain itu, untuk kelebihan waktu kerja pembantu, diam-diam saya menambah sedekah rutin mingguan untuk beliau. Tanpa sepengetahuan ibu, saya niatkan kalaupun ada sisi zalim dari ibu, na'udzubillah, karena kelebihan waktu kerja, mudah-mudahan sedekah ini bisa menghapuskan dosa ibu. Apakah saya lakukan sudah benar saat menasihatnya? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, hadirin. Sebenarnya bukan ego semakin semakin sepuh, kan pola kita tuh semakin mengkristal, gitu loh. Gitu loh. Pola kita semakin mengkristal. Ibarat di semen tuh udah keras, gitu loh. Terus juga akal sehat kita menurun gitu loh. Akal sehat kita menurun. Jadi itu yang jadi masalah. Ilaman rahimah rabbuh, tentu saja kecuali yang dirahmati oleh Allah. terus semua semakin menurun kan, menurun. Nah, caranya Allah Ta'ala minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang kedua, hadirin Allah muliakan, kita bisa quote and quote main belakang, dalam arti misalnya tawarnya, misalnya kebiasaan menawarnya tidak berperi kemanusiaan dan tidak beri keadilan gitu ya. Iya, yeah. Ngalamin nggak sih nenek-nenek kita dulu gitu kan gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin jarang ya Mas ya. Tapi masih cukup ya. Kan. Kadang-kadang kita sebagai anak atau cucunya, ya Allah kok ini banget ya. Nah udah, biarin beliau menikmati tawar menawar, karena susah ya, khususnya ibu-ibu ya. Soalnya menawar itu bukan hanya dapat barang murah bagi banyak orang, tapi prestasi, prestasi kehidupan gitu lah. Apalagi ya, bukan hanya ibu, banyak banyak terjadi di dunia ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga kayaknya kalau itu tuh nggak puas gitu loh, atau merasa gagal. Makanya kan sebagian ibu-ibu atau mungkin sebagian bapak-bapak itu bela-belain hunting barang untuk mendapatkan selisih mungkin cuma 5.000 gitulah, 7.000 gitu. Tapi harus jalan lebih jauh 1, 2, sampai 3 kilo biar dapat harga lebih murah 5.000 atau 7.000 dari tetangganya yang beli kemarin gitu loh. Baru nanti dibangga-banggain tuh. Atau kalau enggak ya, aku dapat yang lebih murah. Padahal lebih murahnya berapa? 7.000. Dan dianya juga lupa. Karena nyari selisih 7.000, dia harus jalan kaki 3-4 kilo, capek. Pas mau pulang karena capek kausan, beli es cendol 15.000. Jadi kira rugi sebenarnya dia. Jadi dia nyari untung 7.000, dia beli es cendol lebih mahal. Ya gitu lah pokoknya. Ironi dunia ya. Ya kalau kita sama ibu yang begitu, udah biarin beliau nawar, antum kasih penjualnya aja, pokoknya iyain aja, nanti saya tambahin kelebihannya. Gitu. Misalnya 70.000. 15.000 Bang ya. Itu kan orang kalau jantungnya sehat dan dia rajin jalan pagi, kalau enggak kan repot. Gitu loh. Padahal modal dia aja 60 ribu gitu loh. Ditawar sama ibu kita 15 ribu. Ada kita dirin aja Bang, nanti selesainya saya ganti. Gitu. Iya ada deal gitu loh. Kalau udah sepuh ya, udah bikin senang ibu aja udah. Ya tahu. Tapi yang repot kalau gitu besok-besoknya dia belanja nggak bareng kita dan dipikir harganya masih gitu. Jadi serba salah juga sih. Tapi intinya kalau bisa lakukan itu, lakukan itu. Atau itu tadi seperti cara yang sudah dilakukan oleh penanya, jazakallah khairan, semoga muafak ya. Itu pembantu udah dikasih belakangnya, pokoknya udah nih buat kamu. Makasih ya udah apa bantu ibu saya. Sabar-sabar ya, nama juga udah sepuh. Udah kasih gitu loh. Jadi bisa, itu kan prakteknya Imam Abu Hanifah, masih ingat kan? Masih, Imam Hanifah kan lakukan itu. Dan ada video pendek ya kan, dipotong gitu. Bagaimana ibunya itu lebih percaya fatwa orang lain daripada fatwa anaknya. Padahal anaknya Al-Imam Abu Hanifah, salah satu ulama terbaik di dunia. Tapi ibunya meragukan, underestimate, bener gak sih anak gue nih gitu ya. Karena kan di mata banyak ibu-ibu, anak tuh tetap anak-anak, walaupun udah berhasil, udah pinternya gak karu-karuan, tetap aja yang diinget orang tua, paling udah sebut tuh saat apa disusuin, saat makan coklat belepotan, saat pipis di celana, saat ganti pampers gitu. Seringkali begitu. Dan banyak ibu-ibu yang gak percaya sama anaknya sendiri. Tapi apakah Al-Imam Abu Hanifah baper? Enggak, ya udah diajak ibu mau nanya sama siapa sekarang? Lalu disebutkan nama, dianterin. Kita bilang baik-baik, ini ibu saya mau tanya sama antum. Itu shock, ha? Gitu. Engkau bertanya kepadaku, wa ma'aki alimu dunia, au kama qal. Engkau bertanya kepada engkau bertanya kepada aku, wa ibu, sedangkan bersamamu ini ulamanya ulamanya dunia. Artinya alim luar biasa. Itu Abu Hanifah kan langsung bisik-bisik, udah gak usah banyak komentar, jawab aja gini gini gini gini gini gitu. Dan dijawab seneng ibunya. Ah, ini baru jawaban. Padahal jawabannya Abu Hanifah ini rahimahullah taala. Tapi gitulah, kayak orang tetap punya keunikan begitu-begitu. Udah pulang seneng tuh ibunya. Padahal itu jawaban anaknya. Jadi jauh-jauh nyari orang itu, akhirnya pulang bawa jawaban anaknya juga. Ya gitu deh. Pokoknya ini aja lah. Nggak usah dibuat. Kalau orang tuh udah sepuh-sepuh gitu, udah senengin aja lah. Nggak usah ribet-ribet. Asal nggak melakukan kesyirikan. Asal nggak melakukan itu. Nah, ada pun ngomongin orang, alihkan perhatian beliau. Ganti topik dengan hal-hal yang beliau sukai. Jadi kalau beliau suka masak, udah bicara masak. Beliau suka apa? Masak rendang, udah bicara tentang rendang. Masak ayam panggang, bicara ayam panggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, kita harus senantiasa beradab saat belajar. Jujur saya ingin sekali mengikuti kajian lebih dari satu kali setiap harinya. Namun seringkali kesibukan membuat saya hanya bisa mengikuti kajian satu kali sehari. Terkadang untuk mengikuti lebih banyak kajian, saya sambil membereskan rumah dengan mendengarkan kajian lewat podcast. Apakah hal di atas telah melanggar adab dalam belajar Pak? Terima kasih untuk nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun frekuensi itu dikembalikan ke persen per persen gitu loh. Contoh ada orang awam itu, misalnya masyarakat umum, misalnya ada yang belajar seminggu sekali atau sehari sekali aja. Tapi kita tahu ada santri atau santriwati atau itu belajarnya 5 sesi dalam sehari gitu loh. Jadi semua dikembalikan ke masing-masing. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah coba kita evaluasi diri kita, dan hendaknya ilmu kita dan beramal itu berjalan paralel. Jadi jangan dengerin kajian terus setiap hari, tapi pengalamannya nonsen, pengalamannya gak ada. Lebih baik sehari sekali misalnya, tapi berusaha ditadaburi, direnungkan, diamalkan gitu loh. Jadi kita harus kasih waktu juga untuk mengamalkan. Kita harus kasih waktu juga untuk praktek. Kalau nggak bisa-bisa, kan kaidah konsep belajar para ulama kan ta'lumul ilmu, ta'lumul amal, belajar berilmu dan belajar beramal, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Lalu yang berikutnya, adab yang tertinggi dan idealnya adalah kita kalau ikut kajian walaupun online itu, atau walaupun rekaman, duduk manis, pakai baju yang bagus, nulis, nyatat, dan serius. Tapi kalau memang kita nggak bisa, kecuali harus disambi, sekali lagi, tidak bisa dan tidak ada waktu lagi, kecuali disambi, harus sambil nyetrika lah, harus sambil inilah, maka insya Allah nggak masalah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Hafidhullah dan para ulama yang lain. Karena kaidah ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan 100% bukan ditinggalkan 100%, tapi kerjakan apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi kan kita harus punya beradab. Yang diberikan catatan oleh para ulama adalah yang tidak beradab karena malas, lalai, dan tidak sungguh-sungguh. Artinya dia punya kemampuan dan kesempatan untuk duduk, tapi dia dengar sambil rebahan, itu yang jadi masalah. Dia punya kesempatan atau waktu untuk duduk manis, nyatet, tapi dia nyambi dengan ke dapur lah, masak indomie lah, terus WA-WA lah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau gak ada kesempatan kecuali dengan disambi, Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan sesuatu yang enggak bisa ditinggalkan, ya, sesuatu yang enggak bisa dikerjakan 100% bukan berarti ditinggalkan 100%. Jadi kalau enggak bisa 100% 90%, enggak bisa 80, enggak bisa 70%, enggak bisa 60%, dan begitu seterusnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon bertanya Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana harus bersikap dengan suami yang sangat susah untuk bangun sholat subuh karena selalu bergadang karena kerjaan. Walaupun sudah dibangunkan berkali-kali, apakah berdosa karena merasa sudah lelah dengan sikap suami? Terima kasih Ustaz atas kesempatan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Apakah kita bersabar untuk membangunkan suami? Dan terus evaluasi niat kita dan evaluasi kinerja kita atau performa kita dalam membangunkan suami. Jangan-jangan selama ini gak efektif karena cara bangun membangunkan kita, cara kita membangunkan beliau belum maksimal. Coba gunakan cara-cara yang benar-benar maksimal gitu loh. Gitu. Jadi harus diguyur Pak Ustaz. Bukan diguyur pakai ember. Tapi justru pakai cara-cara yang wanita banget gitu loh. Coba deh, pakai cara-cara yang wanita banget gitu loh. Jangan pakai cara-cara komandan pasukan ke pasukan yang telat bangun, itu gak tepat. Tapi pakai cara-cara yang perempuan banget. Semoga kalau kita jujur dan kita berusaha, nanti Allah kasih taufik kepada hati suami. Dan sebelum bangunin, udah doa belum? Doa dulu sama Allah, ya Allah mudahkanlah suami saya bangun. Baru bangunin gitu lah. Gitu. Jadi jangan pakai cara kekerasan gitu lah. Atau cara yang gak tepat gitu lah. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.